Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah jami'an. Pak, insya Allah kita akan melanjutkan istifadah kita dari kitab Adabul Usrah wa Dzikrus Suhbati wa Al-Ukhuwah li Abil Barakat Al-Ghazi. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, satrul aurah, yaitu menutup aurat. Wa minha al-ijtihadu fi satri auratil ikhwani wa qabaihihim wa idhari manaqibihim wa qawnuhum yadan wahidan fi jami'il awqat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mathalul mu'minina idha altaqaya kalyadaini taksilu iddahum al-ukhra. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailani dalam Firdaus di Ma'furil Khitab. Di dalam hadis ini ada seorang rawi yang muttahim bil kadib, tertuduh dengan kedustaan. Tetapi yang diinginkan di sini adalah al-gharb litamtsil. Ini hanya sekedar untuk permisalan. Pada poin ini juga merupakan salah satu poin yang sangat muhim, penting untuk kita ketahui, yaitu menutupi celah maupun aib yang ada pada saudara kita. Yang mana al-aurah yasmul hakiki wal ma'nai. Aurat itu juga mencakup aurat hakiki, aurat yang ada pada setiap manusia, yang yustahya diidharihi, merasa malu kalau tampak dilihat oleh manusia, maupun yang sifatnya makna dari berbagai macam aib, rahasia-rahasia pribadi yang dia merasa malu jika terlihat oleh manusia. Dua macam ini juga wajib untuk kita jaga dan kita tutupi. karena tidaklah ada seseorang melainkan dia suka kalau seandainya aib-aibnya, dalam hal ini khususnya, demikian pula yang lainnya dari auratnya, untuk tidak terlihat oleh seseorang pun. Aurat yang sifatnya hakiki sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah hadis tentang wajibnya bagi kaum muslimin wal muslimah untuk keluar menunaikan salatul Id. Yang menunaikan salat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Baik dari kalangan rijal maupun kalangan nisa. Baik yang sudah berkeluarga maupun masih gadis. Bahkan diisyaratkan bagi mereka para gadis, para wanita yang mereka tidak memiliki hijab, maka hendaklah saudarinya meminjamkan untuknya hijab agar supaya dia bisa keluar untuk ikut menyaksikan syiarul Islam, menunjukkan bahwasanya satrul aurah mencakup yang sifatnya hakiki. Kita bisa meminjamkan pakaian kita kepada saudara kita yang tidak memilikinya, ataupun yang sifatnya adalah maknawi, kita menutupi aurat saudara kita, dalam hari ini rahasia-rahasia pribadinya yang dia tidak ingin hal itu keluar dan dilihat oleh manusia. Nah, berbeda kalau yang sifatnya adalah dalalah wal bid'ah wal khurafah, yang sifatnya kesesatan, kebid'ahan, ini bukan aurat dan tidak perlu kita tutupi. Jika seseorang melakukan kesesatan-kesesatan yang berhubungan dengan din, yang bisa menjerumuskan manusia dari jalan yang hak, maka kita sampaikan dan bahkan kita peringatkan seseorang dari duduk bermajlis dengan dirinya. Tetapi yang diinginkan di sini adalah aurat, rahasia-rahasia yang sifatnya pribadi seseorang, yang dia akan merasa rendah ataupun malu jika tampak oleh manusia. Kata beliau, wa minha al-ijtihad, dan diantara daripada adabul usrah, adab dalam bergaul, adalah bersungguh-sungguh fi satri auratil ikhwan, di dalam menutupi aurat saudaranya, perkara yang seseorang merasa malu jika tampak, dan juga keburukan-keburukannya. Ya, dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan yang merasa malu jika dilihat, kita mengetahuinya maka tutupi. Nah, jangan sampai kita sebarkan sehingga aib ini menyebar. Ya, karena perkara ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisata filladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarluaskan perbuatan fahisah, keji dan mungkar di tengah-tengah orang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab di dunia maupun di akhirat, dan Allah Maha tahu sementara kalian tidak mengetahuinya. Nah, tetapi sebaliknya, wa idharu manaqibihi, menampakkan kedudukan mereka. Manaqib ini kedudukan, kehormatan yang mereka miliki. Tentunya tidak sampai ke tingkat apa, pujian yang hulu, berlebih-lebihan. Karena tidaklah seseorang melainkan suka kalau dia dianggap. Tidaklah seseorang melainkan dia senang kalau dirinya dihargai. Maka jelas seperti itu. Wa qaunihim yadan wahidan fi jami'il awqat, dan keberadaan mereka menjadi satu tangan di seluruh waktunya. Saling menutupi, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Karena al-akh itu qawiyun bi akhi, Seseorang itu akan kuat bersama sahabatnya, dan dia akan lemah jika ditinggalkan oleh sahabatnya. Merasa murung, dayyikus sadr, sempit dadanya jika saudara-saudaranya meninggalkannya. Nah, dan dia pun tidak akan mampu berpindah mencari teman-teman yang lain. Nah, kecuali kalau dia sama dengan mereka. Sebagaimana jiwa ini seperti arwah, seperti burung yang akan terbang bersama bangsanya, bersama spesiesnya. Kalau dia harus berpindah ke bangsa yang lain, terasa berat. Jiwa yang diliputi dengan kecintaan, dengan ketaatan, tidak akan mampu berkumpul dengan jiwa yang diliputi dengan kecintaan terhadap maksiat. Nah, sehingga kalau kita, jiwa kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan kepada al-haq, kemudian dijauhi oleh saudara-saudara kita, terasa sempit. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadisnya ini dhaif karena rawi hadis ini ada seorang rawi yang muttaham dituduh dengan kedustaan. Kalau muttaham itu seseorang yang muamalah duniawiyahnya dusta. Tetapi kalau rawi yang disebut dengan kadzib itu sering mendustakan urusan-urusan agama. Jadi kenapa seorang dikatakan muttaham? Biasanya seseorang rawi pada masa itu, pada masa al-ahd, yakni masih masa-masa pengambilan hadis, ketika terlihat ada seorang rawi yang dia muamalah dunianya terjatuh ke dalam kedustaan-kedustaan, maka hadisnya disebut dengan hadis yang dhaif dan dia dikenal dengan muttaham, orang yang tertuduh dengan kedustaan. Ini bagaimana para ulama hadis berhati-hati dalam mengambil hadis. Seseorang yang kenal dusta dalam masalah dunianya, ditolak hadisnya. Apalagi kalau dia dusta dalam masalah apa? Agama. Tetapi yang diinginkan di sini sekedar untuk tamfil saja. Matalul mu'mini, permisalan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, idzal taqaya, apabila mereka bertemu satu dengan yang lainnya, berjumpa, kalyadain, seperti kedua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Apa yang dilakukan? Saling menguatkan, saling membersihkan, dan saling melengkapi. Tangan kanan tidak akan bisa sekuat jika tidak ada tangan kiri. Demikian pula tangan kiri tidak akan bisa sempurna kecuali dengan adanya tangan kanan. Nah, sehingga saling melengkapi. Taghsilu ihdahuma al-ukhra, yang mencuci salah satu keduanya yang lain. Jika melihat tangan kirinya kotor, maka tangan kanan yang bergerak membersihkan. Sebaliknya, jika tangan kanannya kotor, tangan kirinya pun bergerak untuk membersihkan. Ini juga merupakan isyarat bahwasanya setiap mukmin dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada mukmin yang kuat. Naam, ada mukmin yang lemah. Nah, yang mana keduanya tadi akan bisa jika bersatu menumbuhkan seorang mukmin, mukminin yang kawi, yang sangat kuat. Maka disebutkan dalam hadis, al-mukmin al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mukmin ad-dha'if. Seorang mukmin yang kawi, kuat, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dicintai dan lebih baik dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tetapi semuanya baik. Ya. Walaupun dia lemah juga baik, yang qawi lebih baik. Seorang mukmin yang dia lemah iman, ini merupakan ghanimah bagi seorang mukmin yang kuat iman. Kenapa? Karena ketika dia melihat saudaranya lemah, kemudian muncul nasihat-nasihat, ini merupakan ladang pahala. Nah, demikian juga mukmin yang lemah beruntung karena memiliki saudara mukmin yang kuat. Kalau dia terjatuh ke dalam kesalahan, diingatkan. Jadi saling melengkapi. tidak merasa tangan kanan lebih kuat kemudian meremehkan tangan kiri. Demikian pula tidak merasa karena dia lemah tangan kiri kemudian tidak mau membantu tangan kanan, tidak. Nah, itu seorang mukmin. Jadi saling melengkapi, saling menutupi, saling menguatkan. Dalam hal ini adalah menutup aurat, menghilangkan aurat, yang mana hal ini pun mendapatkan perhatian dalam agama yang mulia ini. Ini terbukti dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berat betapa besarnya pahala yang akan didapatkan bagi setiap muslim yang mampu menutupi aurat saudaranya. Sebagaimana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi seorang muslim auratnya, keburukan-keburukannya, selama tidak memudaratkan yang lain tentunya, kejelekan-kejelekannya, maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Ini balasan. Kalau kita ya bisa menyimpan aib saudara kita, suatu saat ketika kita terjatuh ke dalam aib, Allah Subhanahu wa taala akan balas perbuatan kita dengan orang lain yang menutupi aib-aib kita. Wallah, aib kita ini kalau tampak di depan manusia, kita enggak akan mampu ya duduk di hadapan mereka. Kita tidak akan mampu berbicara di hadapan mereka. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Allah tutupi, tidak ditampakkan kejelekan-kejelekan kita ini. Sebagaimana ucapan para salaf, kalau seandainya dosa-dosaku ini tampak diperlihatkan oleh Allah, demi Allah kalian akan mengambil tanah dan kalian akan lemparkan ke mukaku. Kalau seandainya dosa dan maksiat itu berbau, memiliki bau, maka kalian tidak akan sanggup duduk di sampingku. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya terhadap hamba-hamba mukmini, hamba-hamba muslimi. Dan barang siapa yang senantiasa mencari aurat, mencari kejelekan-kejelekan, nah, maka Allah akan singkap auratnya, Allah akan tampakkan auratnya walaupun dia berada di dalam kamar rumahnya. Nah, sebagaimana kita nukilkan sebuah hadis yang menyebutkan, hadis ini mutakallam tetapi sering dibawa oleh para ulama, yaitu dari hadis Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, lama sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, ketika Nabi naik ke mimbarnya, fanada bisautin rafi', maka Nabi pun berkhutbah dengan suara yang lantang. Kemudian Rasul mengatakan, ya ma'sara man qad aslama bilisani wa lam yufdil manu ila qalbi, la tu'dul muslimi wa la tu'iruhum wa la tattabi'u auratihim, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi almuslim tatabba Allahu auratah, wa man tatabba'a auratahu yafdahuhu walau bi jawfi rahlihi. Wahai orang-orang yang telah masuk Islam dengan lisannya, belum sampai iman ke dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, jangan kalian mencela mereka, jangan kalian mencari aib-aib mereka. Barang siapa yang mencari aib saudaranya muslim, maka Allah akan cari aibnya, Allah akan tampakkan aibnya sendiri. Dan barang siapa yang Allah cari auratnya, maka Allah akan tampakkan dia walaupun di tengah-tengah rumahnya. Balasan bagi siapa yang senantiasa mencari-cari kesalahan yang sifatnya adalah bukan perkara-perkara yang sifatnya memudaratkan kaum muslimin. Rahasia-rahasia pribadi, rahasia-rahasia nama yang dia miliki tidak perlu dicari, tidak perlu disebarkan, tetapi nanti tidak tutupi kecuali kalau dalam rangka nasihat. Misalkan seorang punya penyakit yang mana penyakitnya ini merugikan manusia, ya maka kita Naam. Tampakkan dalam rangka untuk nasihat, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan kedudukan orang tadi. Wa ansyada an Sa'lab, dan telah menyebutkan dari Sa'lab rahimahullah, salatu hisalin lisadiqi ja'altuha mudara'atan lisawmi wassalawati muwasatuhu wasafu an atharatih wa tarku ibtidali sarri fil khalawati. Tiga perkara yang aku jadikan untuk sahabatku sebagai tandingan puasa dan sholat: berlapang-lapang dan memaafkan kesalahan, dan meninggalkan, menyebarkan rahasia di dalam kesendirian. Atau di tempat-tempat umum. Al-khalawat ini juga maknanya tempat. Nah, jadi tiga perkara yang dijadikan sebagai tandingan sholat, pahalanya maksudnya. Demikian pula tandingan puasa. Tentunya puasa-puasa yang nawafil, bukan puasa-puasa sunnah, bukan puasa-puasa wajib. Yaitu berlapang-lapang, memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, kepada manusia. Tidak cukup itu, juga gampang dalam memberikan maaf pada kesalahan-kesalahan. Dan tidak menyebarkan rahasia. Orang itu kalau pandai menjaga rahasia terhormat. Tetapi kalau dia tidak mampu menjaga rahasia, maka dia akan diremehkan. Wali Sa'idin ibni Hamdan, lam u'akhidka idha janaita li'anni wathikun minka bil ikhra'is sahihi. Aku tidak akan menghukummu jika engkau berbuat jelek pada diriku, karena aku telah percaya darimu dengan persaudaraan yang benar. Menjadi sebuah saudara, persaudaraan yang dibangun di atas iman, ini akan mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Di antaranya mampu dan bisa memilah mana yang harus naam dia lakukan dan mana yang harus dia jauhi dan dia tidak lakukan. Fajamilul aduwi ghairu jamilin wa qabihus sadiqi ghairu qabihi. Baiknya musuh itu bukan kebaikan, dan jeleknya saudara itu bukan kejelekan pada hakikatnya. Jadi kalau ada musuh berbuat baik pada dirimu, jangan engkau ya terpengaruh, tertipu. Bisa jadi itu merupakan makar. Taib, bisa jadi itu makar yang mereka lontarkan pada dirimu. Suatu saat engkau lalai, maka engkau akan dibinasakan. Ya. Demikian pula sahabat, terkadang mereka berbuat ya dengan perbuatan yang kita tidak suka, kita membencinya, tetapi sebenarnya itu bukan kejelekan. Taib, kecuali kalau memang tampak jelas ada saudara sahabat yang mereka hendak berbuat jelek kepada kita, maka kita hindari. Nah, ini diantara dari perkara yang disebutkan pada poin ini, yaitu apa? Berusaha menutupi aurat saudaranya. Qala rahimahullah, hajrun istibqa al-wuddi. Al-hajru, meninggalkan dalam rangka untuk menetapkan cinta. Jadi makna al-hajru, terkadang seseorang itu salah paham. Orang kalau sudah dihajar harus dijauhi, sudah harus tinggalkan. Tidak, tidak selama seperti itu. Terkadang seseorang yang meninggalkan yang lainnya karena sebab supaya tetap cintanya, supaya dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya, bukan karena kebencian ataupun rasa tidak suka yang diiringi dengan hawa nafsu. Ya, taib. Karena tidaklah seorang manusia melainkan fitnah bagi yang lainnya. Saudara kita itu fitnah bagi diri kita. Kalau seandainya anak istri saja fitnah, selain mereka tentunya, naam, lebih Allah SWT jadikan fitnah, banyak perselisihan, perbedaan. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan sebagian kalian atas yang lainnya fitnah, apakah kalian mau bersabar di atasnya? Meninggalkan saudara yang berbuat maksiat ini terkadang perlu, supaya dia kembali dan tersadar. Ya, sebagian memang ada memiliki sifat yang nasihatnya itu perlu keras. Kalau enggak ditinggalkan dia enggak kembali. Sebagian juga ada yang sifatnya lembut. Ya, baru dilihat dia sudah ya bisa merasakan. Sebagian terkadang terjatuh ke dalam kesalahan enggak sadar. Ya, maka boleh hal itu dilakukan dalam rangka untuk menetapkan kasih sayang, kecintaan ya terhadap saudara-saudara kita dengan meninggalkan mereka. Wa minha alla yahjurul akhu buqbatan bal hajara istibqa'an liwuddi wa qat'i maqalati washin anhu faqad warada min tariqin 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan telah ada dua hadis di jalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih hadisnya. Tidak halal, artinya haram, bagi seorang muslim untuk menghajar, meninggalkan, memutuskan persahabatan terhadap saudaranya. Karena makna al-hajr itu memutuskan. Ya, sebelumnya jadi dia menghajar saudaranya tadi dalam rangka untuk istibqa, menetapkan, mengekalkan rasa cintanya. Dan juga memutuskan ucapan-ucapan naman, washin, ini pengadu domba. Maka berhati-hati dari para pengadu domba. Hati-hati dari orang-orang yang berusaha untuk memisahkan persahabatan saudara dengan yang lainnya. Nah, jangan kau hiraukan. Kalau ada orang-orang yang datang kepada kita yang kita tidak kenal, atau kita kenal dengan kejelekannya, kemudian mengucapkan ucapan-ucapan dalam rangka untuk memperkeruh, dalam rangka untuk memutuskan persaudaraan, jangan mudah terbawa dengan naam, ucapan-ucapan naam ini para pengadu domba. Putuskan ucapannya, jangan kau layani sebagai bentuk apa namanya khusnudzon, berbaik sangkanya kita terhadap saudara kita yang tadinya tidak ada apa-apa dari masalah-masalah yang ya tampak kejelekan darinya. Telah datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah jalan. Rasul mengatakan tidak halal, artinya tidak halal ya haram hukumnya seorang muslim untuk memutuskan persaudaraannya, memutuskan hubungannya. Al-hajru ini bermakna qata', yaitu memutuskan. Tidak halal hukumnya. Haram seorang muslim memutuskan persaudaraan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi al-hajru itu punya waktu. Kalau seandainya masalahnya masalah duniawi, perkara apa sifatnya perkara dunia, ya karena mungkin karena marah, biasanya marah itu dalam ya jangka waktu 3 hari biasanya mereda, ya kembali lagi, dibiasakan lagi. Ya, di antara pemutus al-hajru sebagian mereka mengatakan salam. Walaupun terkadang hati kita masih jengkel, hati kita kadang masih teringat, terngiang-ngiang ucapan yang tidak enak, menyakiti hati, tetapi ya kita ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai lebih, tetap kita putuskan hajr kita dengan salam. Assalamualaikum. Ya. Nah, kita jawab salamnya atau kita salam kepada mereka. Kalau urusannya urusan masalah dunia saja. Karena hukumnya haram lebih daripada 3 hari seseorang memutuskan hubungannya dengan saudaranya. Toi, ini kalau dalam masalah-masalah dunia, keduniaan, bukan masalah agama. Ini pun kalau seandainya terjadi antara suami dan istri, suami dalam rangka mendidik anak, mendidik istrinya, boleh lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu boleh. Karena di sana ada masalah sebagaimana Nabi mendiamkan istrinya lebih dari 3 hari. Bahkan diriwayatkan sebulan apa ya? Naam, sebulan, sampai sahabat mengatakan Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Nah, tetapi ini patokan. Kalau urusannya adalah urusan masalah duniawi, maka tidak halal lebih dari 3 hari. 3 hari itu waktu yang cukup ya untuk meredakan amarah. Nah, yaltaqiyani, keduanya bertemu, Faya'ridu hadha, satunya berpaling. Wa ya'ridu hadha, yang lainnya pula berpaling. Wa khairuhuma, dan orang yang terbaik dari keduanya. Alladhi yabda'u bisalam, orang yang mau memulai dengan salam dari mereka. Berarti dialah yang memiliki jiwa yang lapang, jiwa yang luas, dada yang luas. Beda ya, dada itu kalau sempit susah. Apa-apa susah. Memaafkan susah. Ya. Untuk berdamai juga susah. Untuk kembali kepada kebaikan juga susah. Sempit, beda kalau dada itu luas. Dan memang perlu latihan. Perlu kedewasaan. Nah, jadi ini seseorang menghajar, memperingati saudaranya dalam rangka supaya tetap kecintaannya, bukan dalam rangka karena kebencian, bukan dalam rangka karena hawa nafsu. Taib. Qala rahimahullah, at-tawaddud wasaf, menunjukkan rasa cinta dan pemaaf. Wa ha at-tawaddud lil ikhwani bil istina'i ilaihim wasafhu anhum. Wa qala alaihi salam, isna'il ma'rufa ila man huwa ahlu, fa in lam tusif ahlahu fa anta ahlu. Wa qala alaihi salam, ra'sul aqli ba'da ad-din at-tawaddud ila an-nasi wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Naam, hadis ini belum sempat anak cek. Tapi sebagian mengatakan ini mursal, ucapan sahabat, jadi menjatuhkan sahabi. Ini ucapan tabi'in, karena mursal tidak menyebutkan di sana apa sahabat. Dan diantara daripada adat dalam pergaulan adalah at-tawaddud. Tawaddud itu apa? Berusaha menunjukkan. Kalau engkau cinta, tunjukkan. Maka sebagian mereka mengatakan, kalau engkau cinta pada saudaramu, ucapkan, tidak apa-apa. Ya, inni uhibbuka fillah. Boleh. Ya, tunjukkan, inni uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Boleh. Atau dengan berbuat sesuatu yang dengannya akan dilihat oleh saudara kita kalau kita ini cinta karena Allah. Ya, dengan membantu, dengan ta'awun. Ya, ta'awunnya saudara atas yang lainnya menunjukkan tawaddud, bahwasanya dia itu cinta. Nah, atau dengan berbuat sesuatu yang bisa dilihat hal itu merupakan alamat kecintaan. Demikian juga apa? Memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, alamat cinta itu mudah dalam memaafkan dan mudah dalam berbuat kebaikan. Jadi ta'awun ini salah satu perkara yang sangat ya besar nilainya sebagai bentuk perwujudan kasih sayang kita, kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Ya, sesuatu itu kalau dimulai dengan ta'awun, berjalan dengan ta'awun, nikmat akan semakin menumbuhkan rasa kasih sayang di antara mereka. Wa qala alaihi salatu wasalam, isna'il ma'ruf, berbuatlah kebaikan dengan apapun, dengan senyuman, dengan bantuan, dengan tenaga. Ya, tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqah, senyumanmu, muka ceriamu di hadapan saudaramu itu sadaqah, menunjukkan kelapangan dadamu. Maka berbuatlah kebaikan, ciptakan sebuah ma'ruf kebaikan ila man huwa ahlu, kepada orang yang memang pantas untuk menerimanya. Fa in lam tusib, kalau seandainya engkau tidak tepat di dalam memberikan kebaikan-kebaikanmu kepada orang yang memang pantas untuk menerimanya, fa anta ahluhu, kalau begitu engkaulah yang pantas, engkaulah pemilik kebaikan tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, ra'sul akli, ra'sul jadi kepalanya akal, itu kalau terjemahan di apa namanya konteksnya. Maksudnya apa di sini? Inti daripada akal seseorang ba'da din, setelah agama, dia memahami agama dengan baik, atau wadud berusaha menampakkan kecintaan dia dengan berbuat kebaikan-kebaikan ilan nas kepada manusia. Wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajir. Berbuat baik kepada setiap orang baik maupun yang tidak baik. Nah, qala wa yansudu libni abi an-najm. Kemudian menyebutkan sebuah syair karya Ibni Abi Najm. Isna'il khaira mastata'ta la'in kunta la tuhitu bikulli famata tasna'ul kathira idha kunta tarikan li'aqalli. Berbuatlah kebaikan yang kau mampu, walaupun engkau tidak bisa memberikan semuanya, tidak bisa meliputi semuanya. Kapan kau akan bisa berbuat banyak kalau engkau meninggalkan yang sedikit? Ya, jadi berbuat baik itu enggak perlu ya langsung banyak, sedikit-sedikit nanti akan berkumpul sesuatu yang banyak. Tetapi kalau kita menunggu yang banyak, berbuat baik yang banyak, kapan kau akan raih kalau seandainya sedikit engkau buang? Nah, termasuk syair yang memberikan motivasi kepada kita. Jadi berbuat baik itu enggak harus banyak. Sedikit-sedikit-sedikit kita kerjakan, itu akan bertumpuk dan menjadi apa namanya banyak. Karena apa? Gunung itu adalah kumpulan kerikil. Ya, al-jabalu, ya, gunung itu adalah majmu'atul, ya, kumpulan daripada batu, bebatuan. Jadilah di sisi itu bukit. Ya, yang banyak itu kumpulan yang sedikit. Nah, jadi isna'il khaira mastata'ta wa in kunta la tuhitu bikulli famata tasna'ul kathira idza kunta tarikan li'aqalli. Perbuat kebaikan walaupun kau tidak mampu untuk semuanya, karena seseorang tidak akan bisa mendapatkan yang banyak kalau yang sedikit dia tinggalkan. Baik. Ini kita pengen selesaikan, cuman insyaallah waktu enggak mendukung. Hifdzul ahad, menjaga tali persaudaraan, janji-janji persaudaraan-persaudaraan yang berlalu. Ini maksud daripada hifdzul ahad. Wa minha ad-dawamu lil ikhwani ala husnil usrah. Dan darinya adalah senantiasa menetapi, melazimkan kepada sahabat untuk senantiasa berbuat baik dalam pergaulannya. Wa in waqa'at bainahum wahsatun aw nufrah, walaupun kadang terjadi di antara mereka wahsyah, yakni sesuatu yang sifatnya liar, mendatangkan apa namanya hati tidak suka, atau mendatangkan sesuatu yang nufrah, bisa melarikan. Jadi berbuat sesuatu yang mana sesuatu tadi bisa menggoyahkan persahabatan mereka. Ini terjadi, enggak bisa dielakkan. Falayatruku karamul ahad, maka walaupun kadang terjadi perkara-perkara ini, jangan kau tinggalkan kebaikan, kehormatan, tali persahabatan kalian. Jadi kadang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika bergaul dengan sahabat, dari berbagai macam wahsyah, sesuatu yang bisa menimbulkan hati ini enggak suka, atau nufrah membuat hati ini apa lari dari sahabat kita, maka jangan kau tinggalkan apa namanya kemuliaan, kehormatan, tali persaudaraan. Dengan apa? Wala yufsi al asrar, jangan kau sebarkan rahasia, al ma'lumah fi ayamil ukhuwah, yang diketahui pada hari-hari persaudaraan. Ini yang terkadang musibah ya, antar teman, antar saudara ketika masih apa namanya mereka akrab, masya Allah, seakan-akan tidak ada dunia kecuali mereka. Ya, tetapi ketika mereka sudah berselisih, hancur semuanya, rahasia dikeluarkan. Ya, bahkan sebagai senjata. Ini jangan sampai kalau seandainya memang perkara-perkara ini bukan perkara sifatnya asasi, ya jini, hanya sekedar hawa nafsu, maka jangan. Jangan engkau hilangkan ya kebaikan-kebaikanmu dengan perbuatan-perbuatanmu. Ya, ingatlah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahwasanya nanti di hari kiamat ya akan datang seorang yang bangkrut. Rasul mengatakan, dikumpulkan sahabatnya dan mengatakan, atadruna mal muflis, kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah, al muflis fina man la mata'a lahu wa la mal. Muflis itu, orang bangkrut itu ya, kalau di tengah-tengah kita orang yang enggak punya harta, ya, tidak punya barang. Maka Rasul mengatakan, la al muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa shadaqatin wa qad syatama hadza wa akhadha mal hadza wa daraba hadza wa dzalama hadza. Orang yang muflis di tengah-tengah umatku ini adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala-pahala ketaatannya, pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, tetapi dia telah mencaci maki seseorang, dia zalim kepada seseorang, dia memukul seseorang, dia merendahkan seseorang. Faja'a hadza fa akhadha min hasanati. Datanglah orang yang dia celah, ambil satu kebaikan. Datanglah orang yang dia pukul, ambil kebaikannya. Sampai hatta faniyat hasanatu, sampai habis kebaikan-kebaikannya. Fala yazalu ya ya'ti man dzalamah, terus-menerus datang orang yang ketika di dunia dia zalim. Ya, fa akhadha min hasanati wa qad intaha. Pengen mengambil kebaikannya telah selesai, sudah habis diambil orang sebelumnya. Bagaimana terus? Fa akhadha min sayyiati hadza fa turiha ila hadza tsumma turihat ilan nar. Kemudian kejelekan orang tadi yang dia zalimi tadi diambil kemudian diberikan pada dirinya, dengan sebab itu dia dilemparkan ke neraka. Nah, maka hendaklah kita menjadi orang yang uqala. Kapan saatnya kita harus menyampaikan kejelekan yang sifatnya adalah umum dalam rangka untuk himayatan wa hifadhan anid-din, menjaga ya dan memelihara agama ini, dan kapan yang sifatnya sekedar hawa nafsu saja. Nah, jangan sampai kebaikan-kebaikan kita kita rusak dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ini jam benar, jamnya benar, setengah enam. Kita mulai jam berapa tadi? Jam 5 ya. Masih. Terus? Kita lanjut saja. Masih. Maghrib jam 6. Setengah 7. Qala rahimahullahu ta'ala wa yansudu li ba'dihim, dan menyebutkan sebuah syair milik sebagian mereka. Nasirus sadiqa idha arada wisalana wa nasuddu inda sududihi ahyana, in sadda anni kuntu akrama mu'ridin wa wajadtu anhu madhaban wa makana, la mufsiyan ba'dal qati'ati sirrahu bal katimun min dhaka mastar'ana, innal karima idha taqatu'a wudduhu kata mal qabiha wa atharul ihsana. Nasilu sadi, kami, kita menyambung saudara kita jika dia menginginkan kembali hubungan disambung. Wa nasuddu inda sududihi ahyana, dan kami tutup ketika tertutup hal itu sesekali. In sadda anni, kalau seandainya saudaraku menutup dariku, kuntu akrama mu'ridin, aku menjadi orang yang berpaling dengan kemuliaan, dan aku mendapati darinya madhaban, suatu jalan, wa makan dan tempat. Jadi diberikan udzur. La mufsiyan ba'dal qati'ati sirrahu, aku tidak menjadi orang yang menyebarkan rahasia-rahasia yang setelah terputus persahabatan. Tetapi balkatimun mindaka mastar'ana, aku menutupi dari hal itu, rahasia-rahasia itu, selama ya, mastar'ana, yang kami istilahnya pelihara, apa yang kami pelihara darinya. Jadi tidak disebarkan rahasia-rahasianya. Ini maknanya. Innal karima, sesungguhnya orang yang mulia itu, idza taqatta'a wudduhu, jika diputuskan kecintaannya, kata mal qabiha, menutup kejelekan-kejelekan, wa atharul ihsana, dan menampakkan kebaikan-kebaikannya. ya, betapa nikmat, betapa cepat, mudah ya kembali hubungan yang baik kalau seandainya yang demikian dilakukan. Tetapi nah, kita ini manusia, terkadang terjatuh, kadang salah ya, kadang kurang baik dalam bersikap. Tetapi nah, dengan terus kita membacakan nasihat-nasihat dari para alim minal ulama dan juga taujihah dari para nah, salaf kita, mudah-mudahan ini bisa membimbing hati kita ke dalam perkara yang baik. Nah, qala rahimahullah at-taghaful. Taghaful ini saling melalaikan, saling melupakan. Jangan diingat-ingat terus. Wa minha at-taghaful anil ikhwan. Dan darinya adalah saling melupakan, saling melalaikan perkara-perkara dari kesalahan-kesalahan yang keluar dari saudaranya. Qala Ja'far ibnu Muhammad As-Sadiq, azimu aqdarukum bit-taghaful. Ya, azimu ya, agungkan, besarkan derajat-derajat kalian, kedudukan-kedudukan kalian dengan saling melalaikan jika terjadi sebuah kesalahan. Jangan yang diingat kesalahan terus. Nah, taghaful, ini saling melalaikan, saling melupakan. Yang berikutnya, tarkul waqi'ah, meninggalkan celaan. Wa min hatarkul i'ah fihim, meninggalkan celaan-celaan terhadap mereka. Qala al-muhajiri, qala a'rabi li rajulin, ada seorang a'rabi, badui, berkata kepada seorang laki-laki, qad istadlaltu ala uyubika bikathrati dzikrika li uyubin nas. Aku mengambil sebuah petunjuk atas aibmu, atas kejelekan-kejelekanmu dengan banyaknya engkau sebutkan kejelekan-kejelekan manusia. Jadi cukuplah seseorang itu dikatakan jelek kalau dia suka membicarakan kejelekan. Li'anna talibahu muttahamun biqadri ma fihi minha. Karena orang yang mencari kejelekan ya, akan dituduh sesuai dengan apa yang dia bicarakan darinya. Semakin banyak dia membicarakan kejelekan, kejelekan, berarti orang tadi bisa diambil petunjuk tentang aib, banyaknya aibnya dia. Biasanya orang itu mencari aib orang lain dalam rangka untuk menutupi aibnya ya, karena banyaknya aib yang ada pada dirinya untuk menutupi apa? Dia membicarakan aibnya orang lain supaya apa? Dirinya bisa terhindar, bisa tertutupi dengan itu semuanya. Justru hal itu malah menjadi sebuah dalil, pertanda bahwasannya nah, dirinya memiliki banyak aib. Maka di sini termasuk daripada hikmah ya, seorang Arabi, kadang orang tidak berilmu tetapi mereka mempunyai suatu dzauq, ini perasa indah, perasa yang bagus dalam apa namanya memberikan suatu nasihat. Ya, qad istadraltu, aku telah mengambil sebuah petunjuk untuk melihat aibmu itu dengan kau banyak menyebutkan aib manusia. Karena orang yang mencari aib manusia itu tertuduh sesuai dengan kadar banyak dan sedikitnya apa yang ia bicarakan. Toi. Jadi kita menghindar dari banyak mencari-cari atau menuduh dengan berbagai macam perkara-perkara yang tidak pantas, walaupun terkadang itu benar. Taib, walaupun terkadang itu benar. Maka bedanya antara al-bahth dengan al-ghibah itu kebenaran dan juga kedustaan. Maka ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, mal ghibah, dzikru akhuka ma yaqra, engkau menyebutkan kabar-kabar tentang saudaramu yang dia benci kalau disebutkan, kalau diketahui manusia. Maka dikatakan, ya Rasulullah, lau kana ya apa, kalau seandainya apa yang aku sebutkan ini benar, bagaimana? Naam, apabila engkau membicarakan kejelekan saudaramu dan itu benar, faqotik tabtahu, engkau telah berbuat ghibah. Tetapi sebaliknya, jika engkau menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaramu tapi enggak benar, faqad bahattah, engkau telah berbuat bahat, dusta. Nah, jadi benar atau salah semuanya jelek. Kecuali tadi, kalau dalam rangka untuk maslahat yang baik, maslahat untuk merubah kemungkaran, maslahat untuk menasihati seseorang dengan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, tidak mengapa. Nah, tapi kalau dalam rangka untuk apa namanya senang dengan kejelekan-kejelekan manusia, maka ini menunjukkan tentang jeleknya dirinya, menunjukkan tentang apa, jeleknya dirinya dengan apa, banyak apa menyebutkan kejelekan-kejelekan manusia. Biasanya orang itu kalau banyak mencari kejelekan manusia, lupa dengan kejelekan sendiri. merasa dirinya bagus, merasa dirinya baik, sehingga manusia yang jadi ya semuanya menjadi apa namanya sasaran, khususnya ini kaum Hawa ya, wanita yang terkadang mereka tidak punya kesibukan melainkan itu. Nah, apalagi kalau sudah bersama dengan teman-temannya ya, asik ngobrol, lupa. Berbeda dengan kaum laki-laki yang terkadang terjauh, tapi naam, tidak sebanyak yang terjadi di kalangan kaum wanita. Kemudian yang berikutnya, satu lagi, qubulul i'tidar, menerima alasan. Wa minha qabulul 'udhi min fa'ili, menerima alasan dari orang yang melakukan. Shadaqa aw kadhiba, baik dia jujur atau dusta. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man i'tadhara ilaihi akhuhul muslim falam yaqbal 'udruhu fa'alaihi mithlu sahibi muksin. Barang siapa yang meminta udzur kepadanya dari saudaranya muslim kemudian dia tidak menerima alasannya, maka dia seperti para penarik pajak mukos. Ini pajak jamarik, haram hukumnya. Wali ba'dihim aqbalu ma'adhira man ya'tika mu'tadhiran in yarwi indaka fi maqala aw fajar faqad ata'aka man ardhaka zahiru wa qad ajallaka man ya'sika mustatira. Terimalah alasan-alasan orang yang datang kepadamu untuk mencari udzur, walaupun dia menyampaikan apa yang dia katakan atau dia dustakan. Dialah mentaatimu dan telah mentaatimu orang yang ridha kepadamu zahirnya. Jadi orang yang minta udzur kepada kita itu mentaati kita secara zahir, dan dia telah memuliakanmu, dan telah memuliakanmu orang yang bermaksiat kepadamu secara tertutup. Jadi di sini arahan kita untuk menerima alasan bagi seseorang yang melakukan sesuatu untuk minta udzur, terimalah walaupun terkadang udzur tadi benar atau salah. Nah, orang yang ridha kepadamu akan taat kepadamu secara zahir, dan orang yang bermaksiat kepadamu tetap akan memuliakanmu ya, taib walaupun dia bersembunyi. Waqad ajallaka, dan telah memuliakanmu siapa man, seorang yaksika yang memaksiatimu secara sembunyi-sembunyi. Waqad waqala Abdullah bin Mubarak, al-mu'min taba udruhu talaba udra ikhwanihi wal munafiq talaba atharatihim. Seorang mukmin itu seseorang yang senantiasa mencari udzur-udzur saudaranya. Adapun munafik, orang yang mencari-cari kesalahan-kesalahan saudaranya. Al-muhim, bahwasanya menerima alasan bagi orang yang terkadang jatuh dalam kesalahan secara zahirnya, ini merupakan akhlak yang mulia. Baik. Walaupun di balik itu kita tidak tahu apakah dia dusta atau tidak, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari peperangan ya, dikumpulkan mereka-mereka yang tidak ikut berperang, sebagian mereka dusta ya, sebagian mereka jujur, seperti siapa, Ka'ab bin Malik dan juga dua saudaranya dengan jujur mengatakan bahwasanya dia meninggalkan perang karena ya, tanpa sebab, bukan tanpa sebab. Ya, akhirnya Nabi menerima semuanya, yang mana saat itu kalau seandainya Ka'ab bin Malik berdusta mampu, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendetailkan apakah engkau dusta atau engkau jujur, yang penting yang datang dari mereka udzur-udzur, maka Rasul terima. Ini diantara daripada salaf kita, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima a'dzar, yaitu alasan-alasan yang dikemukakan oleh saudara-saudara kita ketika mereka melakukan kesalahan. Wallahu taala alam shawab. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk anak pribadi, untuk antum semuanya. Naktafi ila hadzal qadar wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.